Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau cinta malam. Sinar matamu menari-nari, masih menembus ke dalam jantung kalbu. Hati terpikat, masih terangkat. Apa daya asmara sudah jumpa pula.